Apapun yang terjadi, berjalanlah tanpa henti. Air mata yang tertahan, waktunya untuk dijatuhkan. Nanti kita akan tahu betapa bijaknya hidup. Sepahit apapun ini, pelajaran yang berarti. Semoga kepergianmu tak akan merubah apapun. Semoga bisa kulawan kesepianku. Nanti kita akan tahu betapa bijaknya hidup. Sepahit apapun ini, pelajaran yang berarti. Semoga